بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحمد لله. Kita lanjutkan sesi kedua. Kita lanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Imam Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Turi rahimahullahu taala. Terakhir kita membaca keterangan dari penulis rahimahullah berkaitan dengan kandungan dari wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Telah dijelaskan oleh beliau bagaimanakah kandungan secara umum ayat-ayat dari surat Al-Muddathir. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang al-qiyamu bid-da'wah. Bagaimana beliau memulai untuk berdakwah? Qala al-mu'allif rahimahullah wa qama rasuluh al-qiyamu bid-da'wah, memulai untuk dakwah. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala athari nuzuli hadhihi al-ayat bid-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat-ayat ini, beliau mulai untuk berdakwah, mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haitsu inna qaumahu kanu jufadan la dina lahum illa ibadatal asnam wal awthan. Beliau diutus di tengah-tengah kaum yang jufa, yakni keras, kaku, kolot, tidak memiliki agama kecuali menyembah berhala. Wala hujjata lahum illa annahum alfau aba'ahum ala dalik. Mereka tidak memiliki alasan dalam tindakan kesyirikan itu kecuali hanya semata-mata ikut-ikutan, mengikuti tradisi leluhur, mengikuti tradisi nenek moyang. Ya. Jadi mereka orang-orang musyrik dari zaman dulu sampai sekarang sampai nanti yang akan datang. Ya. Kalau kita tanya apa dalilnya kalian menyembah patung, mana hujjah kalian yang membolehkan untuk menyembah berhala? Paling pol mereka mengatakan pokoknya, ya. Paling pol mereka mengatakan pokoknya, ini sudah tradisi leluhur, pokoknya demikian. Ini katanya Pak Yai, ya pokoknya demikian. Ini katanya fulan, ini tradisi fulan, ila akhir, pokoknya demikian. Itu mentok-mentoknya kerja mereka. Tidak ada firman Allah, tidak ada sabda Rasul, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang mengajarkan tindakan kesyirikan seperti itu. Dan semua para nabi dan para rasul menolak kesyirikan. Wala akhlaqa lahum illa al-akhdhu bil 'izzati wal unfah. Dan mereka tidak memiliki akhlak kecuali kekerasan dan penindasan, ya. Memutuskan segala urusan dengan pedang. Ada keributan, pedang yang bicara. Tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan kebijaksanaan atau musyawarah atau semisalnya lah. Kalaupun musyawarah tujuannya adalah serang atau tidak, ya, perang atau tidak, itu musyawarahnya demikian. Nah, ini tidak memiliki akhlak sama sekali. Wala sabila lahum fi halil masyakil illa syai. Tidak ada jalan untuk meredam muskilah permasalahan kecuali pedang. Ya, kalau sudah ada muskilah, ada keributan, maka urusannya adalah pedang. Solusinya perang, tombak, panah, selesai. Ya. Faqad ikhtarallahu lahu ayyakuma bidda'wati sirran. Melihat kondisi seperti ini, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk berdakwah sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Ya. Sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Karena melihat kondisi kaumnya yang tidak memungkinkan kalau seandainya langsung disampaikan, maka dengan gerilya, sembunyi-sembunyi, person, satu persatu didatangi, ya. Satu rumah didatangi satu persatu. Wala yuwajihu biha illa ma ya'rifuhu bil khairi wa hubbil haq. Rasul tidak mendatangi seseorang kecuali orang yang sudah dikenal kebaikannya dan kecintaan dia dengan kebenaran. Ya, ini enggak semua orang beliau datangi. Dilihat dulu, ini kayaknya ada kebaikan pada dirinya, diajak kepada Islam. Ya, ini permulaannya seperti itu. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Wa yathiqu bihi wa yatma'innu ilaihi. Beliau mendahulukan orang-orang yang beliau percaya dan yang beliau merasa tenang dengannya. Kok kayaknya ini orangnya baik, ini orangnya bagus, ya. Dari tutur katanya kok kayaknya bagus, kesehariannya kok bagus, ya. Diajak sama beliau. Wa ayyuqaddima ahla wa ashiratahu wa asdiqa'ahu wa nudama'ahu ala ghairihim. Dan beliau diminta untuk lebih mendahulukan istrinya, keluarganya, teman-teman dekatnya di atas yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir asyratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga terdekatmu dulu. Ya. Jadi sebelum menyebar dakwah terang-terangan ngajak semuanya, beliau dengan dakwah sembunyi-sembunyi itu pun orang-orang yang dekat. Keluarga, istrinya, teman-teman dekatnya, wa ilah. Ar-ra'i'ul awwal, generasi pertama. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan siapa saja orang-orang pertama yang menyambut Islam. Falamma bada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'watahu badara ila al-iman bihi 'adadun mimman kataballahu lahu as-sabqa ila as-sa'adati wal khair. Ketika Rasulullah SAW mulai untuk berdakwah, ada beberapa orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bersegera, ada beberapa orang yang langsung menyambut dakwah beliau, ya. Yang pertama, wa kanat awwaluhum 'ala al-ithlaq ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Orang pertama secara mutlak yang mengijabahi dakwah beliau, istri beliau sendiri, Khadijah bintu Khuwailid. وكانت قد علمت البشارات وسمعت عن الإرهاصات وأبصرت ملامح النبوة وشاهدت تباشر الرسالة. Khadijah sebelumnya memang sudah melihat bagaimanakah tanda-tandanya. Beliau pun sudah mendengarkan bukti-buktinya dan langsung melihat sendiri bagaimanakah tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak belum menikah dengan Rasul, ketika diajak kerjasama dagang, sudah dapat, ya, sudah melihat sendiri dan mendengarkan bagaimanakah tanda-tanda kebaikan beliau. Ya, ketika diminta untuk membawa barang dagangan yang sangat banyak untuk didagangkan di Syam, dibawa sama beliau, ditemani dengan salah seorang budaknya Khadijah yang bernama Maisarah, laki-laki, ya, berangkat. Ternyata di sana Maisarah melihat banyak hal yang ajaib. Di antaranya ketika Rasul berjalan, itu ada awan yang senantiasa menaungi beliau. Kemudian mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sukses mendapatkan keuntungan yang masya Allah, ya. Khadijah sudah mulai melihat, apalagi setelah menikah. Lihat, apalagi ketika Rasul pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Ya, ini banyak hal yang akhirnya pantas kalau seandainya Khadijah orang pertama yang memeluk Islam. Wa tawaqqa'at an yakuna Rasulullah SAW huwa nabiyyu hadhil ummah. Dan Khadijah sudah yakin kalau Rasul adalah nabi terakhir umat ini. Thumma ta'akkada laha min hadits Waraqah. Anallazi nazala fi Hira huwa Jibril alaihi salam. semakin mantap lagi dari perbincangan dengan Warakah sepupunya sendiri ketika Rasul dibawa menemui beliau. Dan Warakah menyebutkan bahwa yang ditemui oleh beliau di Gua Hira adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang dulu datang kepada siapa? Nabi Musa. Wa alladzi ja'a bihi huwa wahyun nubuwah, dan yang datang yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah wahyu kenabian. Thumma syahadat bi nafsiha ma marra bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda nuzuli awwalil muddatthir. Dan Khadijah juga melihat dengan mata kepala sendiri apa yang beliau lihat yang menimpa Rasul ketika awal turun surat Al-Muddatthir. Ya, wahyu yang kedua. Kalau wahyu yang pertama, malaikat Jibril datang dengan wujud manusia, merangkul Rasul sampai 3 kali. Kalau yang kedua, Jibril datang dengan wujud aslinya, memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun melewati lembah-lembah yang ada di Jabal Nur ketika pulang ke Mekah, ya, pulang ke rumahnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Beliau melihat ke depan, jauh enggak ada orang, kanan enggak ada orang, kiri enggak ada orang, belakang enggak ada orang. Beliau pun melihat ke atas, ketika melihat ke atas melihat malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi yang mengambang antara langit dan bumi. Tersungkur beliau. Otomatis Khadijah yang melihat dan menyaksikan sendiri bagaimanakah yang dialami oleh Rasul semakin mantap dan yakin ini adalah Nabi yang terakhir, ini Rasul yang dijanjikan. Bagaimana minat tabi'i antakunah ya awalul mu'minin, maka pantas kalau Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam. Yang kedua, wabadaran Nabiya sallallahu alaihi wasallam ila wabadaran Nabiya sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihil hamim Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersegera untuk mendatangi teman dekat beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Liyukhbirahu bima akramahu Allahu bihi minan nubuwwati war risalah. Nabi menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar bahwasanya beliau mendapatkan keutamaan menjadi nabi dan rasul. Wa yad'uhu ila al-iman bihi. Rasul mengajak sahabat Abu Bakar untuk beriman. Fa amana bihi. Tuna taraddudin wala talaqtum. Sahabat Abu Bakar langsung beriman tanpa ragu dan mundur sekali. Ya, langsung. Kalau bayangkan kita itu mungkin sahabat karib kita moro-moro ngaku dapat wahyu dan ila akhirih mungkin kita mencak-mencak. Loh, kamu kok jadi lagi ila akhirih, mungkin langsung ditentang. Sahabat Abu Bakar tidak. Rasul datang kepada beliau menyampaikan kalau beliau diutus masih nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia membawa kebenaran, mengajak sahabat Abu Bakar untuk beriman, langsung ya, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung beriman tanpa ragu. Wa asra ila tasdid wa syahid wa syahida syahadatul haq, dan beliau langsung membenarkan ucapan rasul, langsung bersyahadat. Fakana awwala man amana bihi 'alal itlaq au min al-hujjal, maka beliau termasuk orang pertama yang masuk Islam secara mutlak atau di kalangan laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Wa kana asgharu minhu sallallahu alaihi wasallam bi sanatay. Sahabat Abu Bakar lebih muda daripada Rasul selisih 2 tahun. Ya, selisih 2 tahun. Wa shadiqan lahu mundu 'ahdin qadim. Sahabat Abu Bakar memang teman dekatnya Rasul sejak dulu, ya. 'Arifan bi sirrihi wa 'alaniyatihi. Rasul dengan sahabat Abu Bakar itu semua sudah sangat dekat. Sudah sama-sama tahu, ngerti, ya. Semuanya ngerti. Fakana imanuhu a'dal syahid 'ala shidqihi sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan sahabat Abu Bakar terhadap Rasul itu menunjukkan bukti yang sangat kuat Rasul benar-benar adalah utusan Allah. Ya, karena sahabat Abu Bakar orang dekat, bukan orang jauh. Sangat tahu bagaimana ke Rasul. Seandainya dusta, langsung tahu sahabat Abu Bakar. Rasul bukan pendusta. Rasul bukan khain, bukan penipu. Lah, sahabat Abu Bakar dari dulu ketika pertama kali mengenal Rasul sampai detik itu kenal siapa beliau. Maka ketika beliau mengatakan beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Karena selama ini omongannya mesti benar, jujur, gak pernah menutupi, gak pernah bohong. Tapi ini omongannya juga benar, ya, gak mungkin bohong. Langsung diimani sama sahabat Abu Bakar. Yang ketiga, wa min awwali man amana bihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, termasuk orang pertama yang juga beriman dengan Rasul adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kana tahta kafalatihi sallallahu alaihi wasallam muqiman indah yut'imuhu wa yusqihi wa yaqumu bi amrihi. Sahabat Ali itu diasuh oleh Rasul, ya, tinggal bersama dengan beliau, makan minum bareng sama Rasul, dan biasa sahabat Ali membantu urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Quraisyan asabathum majaah. Ketika itu orang-orang Quraisy tertimpa paceklik yang sangat. Wa kana Abu Thalib muqillan katsiral aulad. Abu Thalib itu orangnya fakir, ya. Anaknya banyak. Fakaffal al-Abbas ibnahu Ja'faran. Al-Abbas mengambil Ja'far untuk diasuh. Wa kafala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali, ya. Dan Nabi SAW mengambil sahabat Ali untuk diasuh. Jadi sahabat Ali dengan sahabat Ja'far itu saudara, ya, saudara. Para kalau Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini saudara. Para kalau nah, Abu Thalib anak ibunya, ketika itu paceklik, tidak bisa mencukupi semua anak-anaknya. Maka Al Abbas, pamannya Rasul, saudaranya Abu Thalib, ya, merasa kasihan. Maka salah satu anaknya Abu Thalib diambil, sudah Ja'far tak bawanya, saya yang ngasuh, dah tak urus. Rasul juga membantu Abu Thalib, sahabat Ali dibawa sama beliau. Maka naka ahdi auladihi ila anja'at an-nubuwah wa qad nahazal bulu. Sahabat Ali itu seperti anak beliau sendiri, dirawat, diasuh, diopeni sama Rasul layaknya anak sendiri, sampai datangnya kenabian. Dan ketika itu sahabat Ali sudah mendekati usia balig. Yuqal kana umruhu 10 sinin. Ada yang mengatakan ketika itu usianya 10 tahun. Wa kana yattaba'uhu fi kulli a'mali. Dan sahabat Ali mengikuti Rasul di setiap pekerjaannya. Rasul punya kerjaan apa diikuti, dibantu, mau kemana diikuti, dibantu, terus demikian. Falamma da'ahu ilal islami ajabahu ilaih. Ketika diajak masuk ke dalam Islam, langsung mau. Wahwa awwalu man amana bihi minas sibyan, beliau adalah orang pertama yang beriman dengan Rasul dari kalangan anak-anak. Ada yang mengatakan dalam kitab-kitab sejarah, sebab pertama kenapa sahabat Ali mau menerima Islam, karena beliau melihat Rasul sholat, ya. Jadi ketika Rasul diangkat menjadi nabi dan Rasul diminta untuk sholat, ya, masih belum sholat lima waktu. Dulu awal-awal Islam sholatnya itu pagi dan sore dua rakaat, dua rakaat. Sahabat Ali ketika melihat Rasul sholat merasa takjub. Ya, ini ibadah apa ini? Kok tidak pernah didapati di kalangan orang-orang Quraisy ibadah kayak gini? Takjub. Merasa kayak tenang melihat sholat. Merasa kayak adem, ayem melihat sholat tersebut. Akhirnya ketika selesai sholat, Rasulullah SAW mengajak sahabat Ali untuk masuk Islam. Ya, maka langsung beriman. Ya, langsung menerima. Ya, langsung beriman. Langsung bersyahadat dengan syahadat yang benar. Para kalau wamin awal, kemudian yang berikutnya, wamin awal liman amana bihi maula Zaid bin Harithah bin Shurahil al-Kalbi. Termasuk orang pertama yang masuk ke dalam Islam adalah mantan budaknya beliau sendiri, yaitu Zaid bin Harithah bin Shurahil al-Kalbi. Kana qad usirra ayyam al-jahiliyah wa bi'a. Dulu beliau dijadikan tawanan perang di masa jahiliyah dan dijual sebagai budak. Fashtarahu Hakim bin Hizam. Ketika itu dibeli oleh Hakim bin Hizam. Wa wahabahu li ammatihi Khadijah, kemudian dihibahkan kepada bibinya yaitu Khadijah. Jadi Hakim bin Hizam itu adalah keponakannya Khadijah. Dia membeli usaha Zaid bin Harithah, kemudian dikasihkan kepada bibinya. Ini ambilin budak saya ini, ya. Jadikan budakmu bantu-bantu urusan rumah. Fa wahabathu Khadijah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah memberikan Zaid ini kepada Rasul SAW. Wa alima bihi abuhu wa ammuhu. Ketika itu ayahnya Zaid dan pamannya Zaid tahu kalau Zaid ini dipegang sama Rasul. Faja'a ila Rasulullah SAW fakallama liyusina ilaihima fi bidai. Maka keduanya minta sama Rasul, ngajak ngobrol dengan baik, minta agar Zaid dikembalikan. Ya, sini Zaid tak ambil lagi. Ya. Fada'a Rasulullah SAW Zaidan. Maka Rasulullah SAW memanggil Zaid wa khayyarahu dan disuruh milih. Baina ayyad haba ma'abihi wa ammi wa baina ayyabuka indah. Suruh milih. Mau sama bapak, sama pamannya atau tetap tinggal sama Rasul. Fakhtarahu alaihima. Ternyata sahabat Zaid lebih memilih sama Rasul daripada sama bapak dan pamannya sendiri. Yakni menunjukkan akhlaknya Rasul yang Masya Allah. Ya, ini Zaid budak loh ya. Ini budak ini. Tapi Masya Allah akhlaknya beliau dengan satu budak ini. Sampai ketika suruh milih sama bapak, sama saudaranya, apa sama pamannya sendiri, keluarga sendiri, tidak mau. Sama Rasul saja. Menunjukkan akhlak yang Masya Allah pada diri beliau. Wa inda idzin dhahaba Rasulullah SAW ila al-mala'i min Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW langsung menemui pembesar-pembesar Quraisy. Wa qala dan mengatakan isyhadu anna hadza ibni waridan wa mawruthan. Saksikan kalau Zaid ini adalah putraku. Dia menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya. Yakni dijadikan sebagai putra angkatnya. Wadhalika qabla an-nubuwah dan ini sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Fakana yud'a Zaid ibn Muhammad. Ketika itu Zaid dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Padahal nama aslinya siapa? Zaid bin Harithah. Nama abinya Harithah. Tapi ketika diaku anak sama Rasul menjadi Zaid bin Muhammad. Hatta ja'al Islam wa Abu Talat tabanni. Ketika Islam datang, Islam melarang yang namanya tabanni. Tabanni itu mengangkat anak, mengadopsi anak, kemudian anak ini disandarkan kepada dia, kepada ayah angkatnya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Harus disandarkan kepada ayahnya dia sendiri. Tak jelek-jeleknya bapaknya dia, itu tetap anak ibu bapaknya, ya, bukan anaknya dia. Maka ketika dinisbahkan ya kepada ayahnya. Nah, fadu'iya Zaid ibnu Harithah, maka kembali asal beliau dipanggil dengan Zaid bin Harithah. Haula'il arba'ah kulluhum aslamu fi yawmin wahid. Empat orang ini masuk Islam dalam satu hari. Khadijah, Abu Bakar, Ali dan Zaid. Empat orang ini masuk Islam dalam satu hari. Yaumun umira Rasulullah SAW bil intar. Yaitu pada hari Rasul diminta untuk membawa peringatan. Wa qama bi da'wati ila Allah. Ketika beliau diminta untuk berdakwah, ini menunjukkan beliau bersegera untuk menjalankan perintahnya Allah. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah mengatakan bangkit, beri peringatan. Langsung Rasul bangkit, langsung memberi peringatan. Empat orang langsung masuk Islam. Alhamdulillah. Wa qad qila an kulli wahidin minhum innahu awwalu man aslam. Para ulama menyebut masing-masingnya sebagai orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Khadijah, ada yang mengatakan orang pertama yang masuk Islam Khadijah, ada yang mengatakan orang pertama yang masuk Islam Abu Bakar, ada yang mengatakan orang pertama yang masuk Islam Ali, ada yang mengatakan orang pertama yang masuk Islam Zaid. Sebagian para ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan yang lebih layak dan ucapannya pertengahan, awwaliyah di sini nisbiyah. Pertama kali masuk Islam, ya ini tergantung. Kita katakan Khadijah pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Abu Bakar, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ali, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Zaid, orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan Buddha. Katanya Imam Nawawi, hadza qaulun hasan. Ini ucapan yang bagus, ya, rincian yang bagus. Barakallahu. Tsumma nashata lid'awati ila Allah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abu Bakar semangat untuk membantu Rasul berdakwah. Wa shara sa'idul aymani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati. Beliau menjadi tangan kanan beliau dalam urusan dakwah, ya. Wa kana rajulan 'afifan mu'lifan mu'lafan muhabbaba sahlan karima jawadan mu'azzama. Sahabat Abu Bakar ini orangnya afif, berwibawa, mu'allafan muhabbaba, orang yang lembut, dicintai banyak orang, sahal, gampangan, karim, mulia, jawad, dermawan, wa'abdom, dan dihormati oleh kaumnya. A'lamun nas bi'ansabil Arab wa akhbariha. Beliau ini orang yang paling paham tentang nasabnya orang Arab dan cerita-cerita orang Arab. Yaqsuduhu rijalu qaumihi li khalqihi li khuluqihi wa ma'rufihi wa 'ilmihi wa fadlihi wa tijaratihi wa judihi wa husni mu'amalatihi wa mujalasatihi. banyak pembesar-pembesar Quraisy yang berteman dengan beliau karena memang akhlak beliau baik. Beliau memang dikenal cerdas, dikenal keutamaannya, dan dikenal pedagang ulung dan kedermawanan. Jadi banyak orang yang suka sama beliau karena banyak hal. Baik, wis baik, loman, pedagang ulung. Ya, barakallahu. Dan kalau muamalah gampangan. Kalau muamalah sama orang, bergaul sama orang gampangan orangnya. Masyaallah. Bada'a ilal Islam man tawassama fil khair wa wasafa bihi min qaumihi. Maka beliau pun ikut mengajak untuk masuk Islam. Ya, ikut untuk mengajak masuk Islam orang-orang yang dianggap dipercaya sama beliau dari kalangan pembesar-pembesar kaumnya. Di sini menunjukkan kepada kita ya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan ilmu kita. Lihat sahabat Abu Bakar, begitu dapat ilmunya dari Rasul, ngajak kepada keimanan, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, langsung diamalkan sama beliau, langsung didakwahkan kepada umat manusia. Barakallahu fiik. Fa'ajabahu jam'un min fudhala'in nas. Maka ada di kalangan pembesar-pembesar kaum yang mengikuti sahabat Abu Bakar. Fi muqaddimatihim Uthman ibn Affan al-Umawi. Di antara orang-orang besar yang mengikuti sahabat Abu Bakar adalah Uthman bin Affan. Wa Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Wa Abdurrahman ibn Auf al-Zuhri. Abdurrahman ibn Auf al-Zuhri. Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri dan Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri. Wa Talha ibn Ubaidillah At-Taymi dan Talha ibn Ubaidillah At-Taymi. Ini orang-orang besar, orang-orang terhormat di kalangan kaumnya yang ikut dengan sahabat Abu Bakar. Ya, ini di sini sahabat Abu Bakar yad'u ilallahi ta'ala bi'ilmih wa jahih. Sahabat Abu Bakar di sini berdakwah dengan ilmunya dan kedudukan beliau. Sahabat Abu Bakar terkenal di kalangan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang yang dipandang di kalangan papan atas, ya, orang-orang kaya, pedagang-pedagang besar, bisnismen sukses di zaman itu kenal dengan sahabat Abu Bakar. Dimanfaatkan sama beliau, diajak mereka untuk masuk Islam. Ternyata mereka mau untuk masuk Islam. Bayyanalahum Abu Bakar radhiyallahu anhu al-Islam wa atabihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu jami'a. Sahabat Abu Bakar menjelaskan kepada mereka tentang Islam, kemudian mereka dibawa menemui Nabi SAW dan mereka semua mau masuk ke dalam Islam. Baik, sudah ya. Dan 2 menit. Baik, adapun penjelasan yang selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang selanjutnya masih penyebutan orang-orang yang masuk ke dalam Islam setelah orang-orang yang disebutkan di atas. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Nakhtafi lahuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.